Oh, pengenin duit sampai sampean Mas Nari. Lho temen kok ya. Wes tak sunduke kok nguri. Oke yuk, goyang yuk. Kita bareng ada jamu pegel marat pilihan dari Citra Valen. Lawang gurih ditutup, lawang harap mengowi sana. Esok-esok kopi orang-orang bisa. Lukis mas. Eh bodoh saya piye. Thank you. kasih. Terima kasih. Tunggu kok yo elek ya, Le. Karo-karo